man. We're gonna have some fun with a beautiful nature and a good people here. Ray of sunshine, ray of light, Ras Muhammad Dung and ray the sky. Trapped in paradise with no way out. Terjebak diriku di sebuah pulau, di sini hanya bisa menikmati. So take the bite, my seven crew, and feel this. Come now. Terjebak di pulau yang indah, ditemani debur ombak dan bidadarinya. Nikmati semua yang ada, suasana hangat yang penuh cinta damai. Oh yeah, na na na na. Hatiku pun terasa senang, hingga ku terlupa hari-hari dan waktu. Akankah ku kan selalu di sini, yeay, lupakan semua yang harus ku lakukan. Saat mentari terbit hingga senja, aku ikuti saja suasana pulau ini indah. Bagaikan di nirwana. Oh ya, oh ya, yeah. Wadadade, problema hari esok, lupakanlah sejenak. Bergerak dengan tempo, irama debu rombak. Basuhiku dengan cahaya matahari. Walau terjebak, ku akan terus nikmati. Terjebak di pulau yang indah, ditemani debur ombak dan bidadarinya. Hatiku pun terasa senang, hingga ku terlupa hari-hari dan waktu. Saat mentari terbit hingga senja, aku ikuti saja suasana pulau ini indah. Penuh cinta damai, buat jadi bahagia. Bagaikan di nirwana, everything alright. Penuh cinta damai, kerasa damai, kerasa damai, buat jadi bahagia. Everything joyful, everything alright. Bagaikan di nirwana, bagai nirwana, bagai nirwana. Oh yeah, oh yeah. Have a sun, aku terjebak dalam pulau yang indah. Take your time, aku terjebak dalam pulau. Aku terjebak dalam pulau yang indah. Terjebak di pulau yang indah.